إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة أيها الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik serta hidayah kepada kita, memberikan arahan dan tuntunan kepada kita sehingga kita bisa menempuh kebenaran, bisa berpegang dengan kebenaran, bisa menyampaikan kebenaran bi tariqatil haq, dengan cara yang benar juga. Karena banyak orang yang tahu kebenaran tapi salah dalam menyampaikan kebenaran. Para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, mereka diutus untuk menyampaikan kebenaran sekaligus mengajarkan kepada manusia bagaimana cara menyampaikan kebenaran. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasul-rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Agama yang benar telah tersampaikan dan tersampaikannya dengan cara-cara yang benar. Oleh sebab itu setiap orang yang memiliki himmah, memiliki semangat yang kuat di dalam berdakwah di jalan Allah, juga harus memiliki semangat yang kuat untuk memperbaiki bagaimana cara berdakwah di jalan Allah. Karena semua telah diajarkan di dalam Islam. Selain dia memiliki semangat untuk berdakwah di jalan Allah yang merupakan ciri kebaikan umat. Karena dakwah itu ikhwah bukan perkara yang sunnah. Dakwah itu bukan hanya kewajiban para ustaz. Tetapi dakwah adalah jalan Rasul yang harus kita ikuti. Bahkan dia adalah jalan para anbiya, para nabi. Disebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyin lahum." Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kepada suatu kaum kecuali dengan lisan kaumnya tersebut untuk memperjelas, untuk menjelaskan kepada mereka kebenaran ini. Menunjukkan seluruh nabi, seluruh rasul dari yang pertama hingga yang terakhir Rasuluna sallallahu alaihi wasallam, tugas mereka semuanya sama, yaitu menyampaikan al-haq, menyampaikan kebenaran, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula jalan Nabi alaihi salatu wasalam yang harus kita tempuh, ditempuh oleh umatnya, adalah jalan mengajak kepada manusia atau mengajak manusia kepada kebenaran. Intinya mengajak kepada kebenaran. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basirah ana wa manittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Inilah jalanku, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana jalannya Rasulullah? Ad'u ila Allah. Aku berdakwah di jalan Allah. Jadi jalan Nabi adalah jalan dakwah, tidak ada jalan selainnya. Jalan Nabi adalah jalan mengajak manusia kepada al-haq, kepada al-huda, kepada petunjuk. Ini jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi caranya ala basiratin, di atas ilmu. Makanya di antara bentuk kebinasaan dan bentuk kerusakan pada umat ini, ketika ada orang-orang yang memasukkan dirinya di medan dakwah tidak di atas ilmu, rusak. Fadhallu wa adhallu, kata Nabi, mereka sesat dan menyesatkan. Innallaha la yantazi'u 'ilman intiza'an an qulubil 'ibad walakin yantazi'uhu biqadril 'ulama hatta idza lam yabqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilmin fadhallu wa adhallu. Nabi telah mengkhabarkan akan rusaknya umat ini, akan rusaknya masyarakat ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika ingin mencabut suatu ilmu, Allah tidak mencabut serta merta dengan dicabut dari hati-hati para hamba. Tidak. Bukan begitu cara Allah mencabut. Ada orang yang berilmu, oh masya Allah hafalannya luar biasa, hafal 30 juz, hafal 1000 hadis. Tiba-tiba besok hilang hafalannya. Tidak ada yang begitu. Kalau dia jujur, semakin tua semakin kuat, tidak pikun. Makanya para ulama, semakin dia kibar, semakin dia tua umurnya, semakin dijadikan rujukan. Tidak ada ulama yang semakin tua semakin pikun, tidak ada. Beda dengan kita, karena tidak punya pondasi ilmu, rata-rata 80 tahun sudah lupa, ya kan? Sudah menjadi pelupa, 90 tahun sudah lupa sama anak. Ya. Ini kondisi kita. Berbeda dengan orang-orang berilmu, semakin tua semakin kuat hafalannya. Karena Allah, jika ingin mencabut ilmu, tidak dicabut langsung dari hatinya. Karena Allah itu maha adil. Allah maha adil. Tidak mungkin seorang dengan usahanya yang ikhlas, dengan usaha yang jujur, dengan kesungguhan yang luar biasa, kemudian dia mendapatkan ilmunya, Allah cabut dari hatinya. Tidak mungkin. Tetapi jika Allah ingin mencabut ilmu itu dari seseorang, Allah cabut dengan cara mencabut orangnya, dengan cara mencabut para ulama, sehingga jika tidak tersisa lagi seorang ulama pun, mulailah manusia mengambil orang-orang yang bodoh sebagai da'i, sebagai ustadz, sebagai orang yang dijadikan rujukan. Fasu'ilu, mereka ditanyalah, ditanya jawabannya begini, ditanya jawabannya begini. Tidak ada dalil, ya. Tidak ada ayat, tidak ada hadis, tidak ada dalil yang kuat. Tetapi diarahkanlah manusia dengan cara-cara untuk melariskan dirinya, dengan cara-cara ya, yang seakan-akan hal tersebut bisa menggembirakan manusia, menjadikan bahan tertawaan manusia. Fadhallu wa adhallu. Akhirnya mereka pun sesat dan menyesatkan. Oleh sebab itu ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dasar dakwah di dalam Islam ala basirah, di atas basirah. Dan ini kewajiban kita seluruhnya. Siapa yang ingin memasukkan dirinya ke dalam kelompok Nabi sallallahu alaihi wasallam, di jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus memasukkan dirinya ke medan dakwah. Karena Allah menegaskan ana wa manittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad, ini jalanku dan jalan orang yang mengikutiku. Bukan sekedar jalan Nabi, tetapi jalan seluruh umat yang mereka mengaku mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Harus berada di atas jalan ini. Kalau begitu tidak boleh tidak ikhwah. Kalau kita harus masuk ke dalam dakwah, tidak boleh tidak kita harus membekali diri dengan ilmu. Membekali diri dengan qala Allah, qala Rasul, qala ulama. Membekali diri dengan perkara ini. Bukan membekali diri dengan perkara-perkara yang hanya mengarahkan manusia kepada sesuatu yang tidak bermanfaat, kelalaian, mengarahkan manusia yang penting senang, mengarahkan manusia yang penting dia suka. Tidak. Tetapi dakwah ini mengarahkan manusia kepada al-haq. Dakwah ini mengarahkan manusia kepada kebenaran, kepada al-huda, kepada petunjuk. Ini dakwah, dakwatul Islam, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakwah yang seperti inilah yang menjadi patokan di dalam berdakwah. Dakwah seperti inilah yang dipuji dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihah. Siapakah yang lebih baik ucapannya? Artinya tidak ada. Yang lebih baik ucapannya daripada orang-orang yang mereka berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan beramal dengan amalan yang salih. Dakwah itu juga merupakan sifat seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya harus saling mendakwahi satu dengan yang lainnya. Al-mu'minuna wal-mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya, seorang mukminah dengan mukminah yang lainnya, sebahagian dari mereka adalah wali, penolong, pembela bagi yang lainnya. Bagaimana bentuknya? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Dan banyak lagi kalau kita mau sebutkan dalil-dalil tentang wajibnya, pentingnya, harusnya, keutamaannya tentang seorang harusnya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan di sini tempatnya kita akan menyebutkan. Cuma hal yang perlu kita ingatkan di sini, yang kita perbaiki adalah banyaknya manusia yang salah di dalam cara berdakwah. Cara menyampaikan kepada umat, seakan-akan inti dari dakwah ini adalah untuk menyenangkan umat saja. Seakan-akan inti daripada dakwah ini hanyalah untuk menggembirakan umat saja. Seakan-akan inti daripada dakwah ini hanyalah untuk supaya umat itu saling berceria saja. Bukan itu inti dari dakwah. Inti dari dakwah adalah husulul haq, sampainya kebenaran kepada seseorang. Oleh sebab itu tidak didapati di zaman-zaman terdahulu dari kalangan para as-salaf, dan tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan pula para sahabatnya, metode-metode dakwah yang mereka hanya mengarahkan kepada kelalaian, senda gurau, bahan tertawaan. Ini tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka berada di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tunduk dan mereka melinangkan air mata. Yang ada di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika mereka berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ingatkan kepada mereka, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui. Wala dhahiktum qalila wala bakaitum katsira. Kalian akan sedikit tertawa. Sedikit sekali kalaupun ada tertawa. Wala bakaitum katsira, dan kalian akan pasti banyak nangisnya. Karena memang kebenaran yang disampaikan Kebenaran itu berat. Kebenaran itu kadang pedih. Kebenaran itu kadang tidak sesuai dengan selera kita. Makanya yang ada adalah kadang kita sedih, kadang kita menangis, kadang kita ini. Kalian akan banyak menangis dan akan sedikit tertawa. Bukan terlalu banyak ketawa, sedikit menangis. Ini bukan inti dakwah. Kalau kita kan yang penting, yang diingat tawanya. Yang diingat adalah leluconnya. Yang diingat apanya? Lawakannya. Bukan seperti ini metode dakwah para nabi. Bahkan bukan begini metode dakwah di dalam al-Islam. Ayuhal ikhwah, dakwah di dalam Islam itu mengarah kepada dua hal. Apakah mengarah kepada al-bisyarah atau al-indar? Ini tugas para da'i yang harus diketahui. Rusulan mubashirina wa mundirin li'alla yakuna ala nasi hujjatun ba'da rusul. Para rasul itu mubashirina wa mundirin, memberikan bisyarah dan memberikan indar, memberikan kabar gembira dan memberikan apa? Peringatan. Li'alla yakuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da rusul. Supaya dengan dua perkara ini, al-bisyarah wal indar, kabar gembira dan peringatan, ini manusia tidak punya hujjah lagi. Ini inti atau tujuan dari dakwah. Supaya manusia tidak punya hujjah lagi untuk mengelak, untuk menyimpang, untuk jauh dari kebenaran setelah didatangkan Rasul. Ini metode dakwah. Apakah al-bisyarah memberikan kabar gembira, surga itu begini? Ya. Orang yang berada di atas ketakwaan hidupnya akan begini. Bisyarah, kabar gembira. Yang tujuannya agar muncul di dalam jiwa manusia ar-raja, harapan. Mengharap sorga, mengharap hidup bahagia, mengharapkan jalan keselamatan, mengharapkan ini, ya kan? Kemudian al-indar, mengingatkan dari pedihnya api neraka, siksa Allah. Kemudian mengingatkan manusia agar jangan terjerumus dalam petaka-petaka yang akan menimpa mereka, bencana yang akan menimpa mereka disebabkan kemaksiatan mereka. Ya. Al-indar. Ini tugas para nabi dan para rasul. Tujuan al-indar sebaliknya. Kalau al-bisyarah untuk memunculkan ar-raja, harapan, maka al-indar untuk memunculkan rasa takut. Takut terhadap neraka, takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah di antara metode ceramah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara metode khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, pidatonya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau jika berkhutbah berpidato dengan suara yang lantang. Ihmarra wajhuhu. Wajahnya memerah. Coba bayangkan. Kira-kira kalau begini buat ketawa orang enggak? Wajah Nabi sampai memerah. Karena lantangnya, karena tegasnya, mengingatkan tentang neraka, mengingatkan tentang sorga, mengingatkan tentang bahayanya maksiat, mengingatkan tentang ketakwaan, mengingatkan tentang tawakal. Ini metode dakwah para nabi. Mereka berdiri di hadapan umat, kemudian menyampaikan dengan keseriusan, karena agama butuh keseriusan. Agama butuh keseriusan. Ditunjukkan ini jalan ke sorga dengan keseriusan. Ini jalan ke neraka dengan keseriusan agar manusia menjauhinya. Karena ujung-ujungnya, kalau hanya main-main saja, buat orang ketawa saja, yakin yang diingat bukan ilmunya di rumah, yang ingat tawaannya, yang ingat lawakannya. Apalagi kita akan sebutkan bagaimana metode dakwah yang rusak seperti ini, itu ujung-ujungnya akan menumpuk pelanggaran demi pelanggaran, demi menceriakan orang, demi membuat orang tertawa, akan muncul al-kadzib, dusta. Akan muncul yang namanya as-sukhriyah, mengolok-olok agama Allah. Akan muncul yang namanya at-ta'an, mencela orang lain. Coba kalau orang sudah terlanjur melawak, bicara tidak senonoh, sembarang dia ucapkan. Sampai ada celaan mencela orang lain, disebut si fulan. Ya kan? Celaan yang muncul. kadang tanpa dia sadari. Yang penting orang ketawa. Jenggot yang sunnah dibilang jadi tusuk sate lah. Yang penting orang ketawa. Padahal mencela agama Allah Subhanahu wa taala itu bagian dari hal yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dosanya. Iya, sebagaimana akan kita sebutkan. Ini metode dakwah. Al-bisyarah wal indar. Atau dari sisi lain, dakwah itu targetnya atau asalnya dasarnya ada dua. Yang pertama namanya at-tasfiyah, yang kedua namanya at-tarbiyah. Ini metode dakwah sudah. Dakwah itu at-tasfiyah, membersihkan manusia dari noda kesyirikan, dari kekufuran, ya. Seperti kita pada hari ini membersihkan manusia dari kotoran-kotoran, ya. Yang mengotori dakwah. Dibersihkan dulu, tasfiyah. Ini metode dakwah. Kemudian at-tarbiyah, memasukkan perkara yang baik di dalamnya. Di dalam Al-Quran penuh metode seperti ini. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Ini namanya at-tarbiyah. Mendidik manusia agar manusia mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la tusyriku bihi syai'a. Ini namanya tasfiyah. Membersihkan diri dari bentuk-bentuk kesyirikan. Jangan kalian mempersyirikkan Allah dengan sesuatu apapun juga. Dan tujuan dari metode tasfiyah wa tarbiyah ini agar diri-diri manusia, hati-hati manusia itu bersih dari kotoran-kotoran yang merusak jiwanya. Bukan ditambah keras. Metode lawakan di dalam dakwah bertentangan dengan perkara ini. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuksiru ad-dahab. Jangan kalian memperbanyak ketawa. Fa inna ad-dahab tumitul qulub. Karena ketawa itu akan mematikan hati. Dari awal sampai akhir manusia yang disibukkan dengan apa? Candaan saja, ketawaan saja. Dikit-dikit ketawa lagi, dikit-dikit ketawa lagi. Akhirnya apa? Ustaz ini dikenal dengan kepopulerannya membuat tawa manusia. Apalagi kalau bukan ustaz. Nah, yang kerjanya bikin ketawa orang saja, kemudian ditampilkan di media-media yang ada, wallahul musta'an. La ilaha illallah. Ayuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Jadi perlu diketahui tadi, yang paling terpenting bahwasanya dakwah ini maksud utamanya adalah wusulul haq, sampainya kebenaran kepada manusia. Sampainya kebenaran kepada manusia, maka tidak butuh kebenaran itu disampaikan dengan cara yang salah. Ada orang kan intinya kebenaran katanya, pakai dalil lagi. Dalilnya apa? Dalilnya ayat yang kita baca tadi. Wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi, dengan lisan kaumnya katanya. Akhirnya pakailah dengan lisan-lisan kaumnya, lisan-lisan gaul. Bukan seperti itu maksud ayat. Mana para ulama ahli tafsir yang mengatakan bahwasanya dengan lisan kaumnya berarti dengan lisan-lisan gaul yang mereka pakai. Maksud dengan lisan kaumnya dengan bahasa mereka. Ya kalau di Bugis ya pakai bahasa Bugis kan begitu. Di Indonesia pakai bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa gaulnya Indonesia. Nah, sehingga melanggar aturan-aturan syariat pakai istilah-istilah yang tidak dikenal di kalangan para ulama. Ya. Yang penting katanya maknanya ke situ. Ya. Dibilang Allah Maha Keren lah. Ya. Ada nama-nama Allah, Allah Maha Keren. Yang seperti ini yang laris. Ya. Digaul-gaulkan supaya apa? Manusia ketawa. Kalimat syirik saja dibahasakan apa? Ya. Menjadikan selingkuhan bagi Allah. Allahul musta'an. Ejekan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. kalimat-kalimat celaan terhadap agama. Hal-hal seperti ini menjerumuskan manusia kepada kebinasaan. Jadi bukan yang diinginkan dengan dakwah ini supaya yang penting terkenal dia, yang penting dia ya menjadi populer, yang penting dia pandai, seakan-akan menjadi orang yang pandai di dalam membuat orang senang, membuat orang ceria, membuat orang tidak. Inti dakwah adalah usul haq dengan cara yang ilmiah, sampainya kebenaran dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar. Mengamalkan saja ikhwah, mengamalkan satu sunnah sih tidak boleh kecuali dengan cara yang sunnah juga. Menyampaikan kebenaran tidak boleh kecuali dengan cara yang benar juga. Dengan cara yang benar. Kalau semua kebenaran bisa disampaikan dengan cara yang tidak benar, ya semua penjahat pakai dalil kalau begitu. Menyantuni anak yatim benar tidak? Ya benar. Akhirnya pakai cara yang salah. Dia korupsi, dia mencuri. Ya. Untuk apa? Menyantuni anak yatim. Mau melakukan kebenaran tapi meninggalkan kebenaran. Oleh sebab itu datang dari sabda Nabi SAW, karena bahayanya perkara-perkara seperti ini bisa mengantarkan kepada kebinasaan, Nabi SAW ingatkan dalam hadis yang sebagian ulama mensahihkannya, inna rajul la yatakallam bil kalimah yurhika biha julasa'u yahwi biha min ab'ad min ath-thuriyya. Sesungguhnya seorang dia berucap dengan suatu ucapan untuk membuat manusia tertawa saja. Ingat ya, membuat manusia tertawa itu boleh dalam syariat. Yang terlarang adalah, dalam hadis ini jelas oleh Imam Nawawi dan selainnya, jika dengan dia membuat manusia tertawa itu berbagai cara dia lakukan walaupun melanggar syariat, dengan dustanya lah, dengan diada-adakannya lah, dengan itunya lah, dengan ininya lah, ya. Intinya mau membuat manusia tertawa saja. Maka kata Nabi SAW, dia membuat orang-orang yang duduk di sekitarnya tertawa, maka dia akan dilemparkan lebih jauh daripada dilemparkan dari langit. Kecaman bagi orang-orang yang mereka menargetkan dakwahnya hanya untuk bahan tertawaan manusia saja. Dan di dalam hadis Bahas Ibn Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, wailun, celakalah orang-orang yang mereka berbicara bil hadis dengan suatu pembicaraan, liyutfika bihil qawm, supaya orang itu tertawa saja. Supaya orang tertawa, fayakdzibu, maka dia pun berdusta, wailullahu wailullah, maka binasalah dia, celakalah dia. Pokoknya yang penting orang tertawa, entah itu benar atau tidak, yang penting orang tertawa. Banyak sekali guyonan-guyonan seperti ini. Allahul musta'an. Apa maksudnya orang-orang seperti ini ikhwah? Model dai-dai pelawak seperti ini, modelnya tidak lain kecuali hubbus syuhrah, cinta ketenaran, mau terkenal. Kalau zaman sekarang tidak pakai lucu-lucuan, tidak pakai lawak-lawakan, tidak dikenal. Itu tujuannya. Bukan tersampaikannya kebenaran. Supaya target opininya tersampaikan, tercapai. Supaya acaranya bisa naik pangkat, ya, naik tingkat, melonjak, dukungannya juga semakin banyak, kan itu tujuannya. Yang penting orang-orang senang, orang-orang ceria, pakai dalil lagi. Apa dalilnya? Ahabbul amal, amalan yang paling dicintai adalah idkhalus surur fi qalbil mu'min, memasukkan kebahagiaan di hati seorang mukmin. Kalau ketawa terus terbahak-bahak, bahagia enggak? Ya bahagia kan? Ini salah dalam meletakkan hadis. Membahagiakan dalam bentuk memberikan hadiah, menyampaikan hal-hal yang baik yang menyenangkan dia, bukan menyampaikan hal-hal yang sia-sia. Semua bisa pakai dalil. Cuma tepat tidak dalil itu dipakai. Orang pacaran saja ada dalilnya. Ada dalilnya ikhwah orang pacaran. Ada hadis. Nabi SAW bersabda dalam hadis Al-Muqtadam Ibn Ma'di Karib, "Idza ahabba ar-rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbu." Kalau seorang cinta terhadap saudaranya, maka hendaklah dia sampaikan bahwasanya dia mencintainya. Ini dalil seorang boleh menyampaikan I love you. Aku cinta kamu, ya kan? Pakai dalil juga. Pakai dalil juga. Tapi tidak seperti itu. Salah di dalam berdalil. Ada orang pakai dalil tapi salah dalam berdalil. Seperti itu, menggembirakan kaum muslimin. Menggembirakan kaum muslimin dengan cara yang benar, jangan dengan cara yang salah, ya kan? Membuat tertawa orang, ya saya tadi baru-baru tertawa antum. Itu dibolehkan dengan beberapa ketentuan. Karena asalnya dia boleh, beberapa ketentuan. Di antaranya itu tetap di atas jalur al-haq. Tidak ada kedustaan di dalamnya. Tidak ada pelecehan di dalamnya dan seterusnya akan kita sebutkan nanti. Tidak ada ghibah, tidak ada ini dan seterusnya. 6. Dan tidak memperbanyak. Nabi tidak dikenal dengan apa? Nabi hanya dikenal sebagai orang yang apa? Bassam, orang yang suka senyum, bukan orang yang suka tertawa. Nabi mensyariatkan tabassamu ka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyum yang engkau kepada saudaramu adalah sedekah. Senyum yang dibahas Nabi. Nabi orangnya suka senyum. Di mana-mana beliau bertemu manusia selalu senyum untuk membahagiakan orang. Tapi Nabi tidak dikenal dengan orang yang suka ketawa. Suka terbahak-bahak. Demikian pula para sahabat, demikian pula para salaf, tidak dikenal metode dakwah mereka dengan membuat manusia gempar, gemuruh dengan tawa. Tidak. Paling beberapa orang ulama, satu ulama dia pernah bercanda begini. Ulama ini pernah bercanda begini, pernah. Mungkin dari satu majelis ada candanya begini. Ya karena memang canda itu ada. Sebagaimana akan kita sebutkan, para ulama menyebutkan bahwasanya canda itu kalmil, seperti garam. Fitoam di makanan. Gimana kalau kita ada makanan kita masukkan garam satu karung? Rusak makanannya. Atau kalau ada makanan tidak dikasih garam, gimana? Hambar juga ya. Serius terus. Akhirnya, ay malas ikut kajian ustaz. Matanya terus yang ya. Tidak pernah sama sekali bikin gembira. Tidak pernah bikin ajak-ajak ketawa ya. Tidak ada masalah. Yang penting tetap di atas kebenaran. Di atas kebenaran. Nah, oleh sebab itu ikhwah, seorang dai, seorang yang menyampaikan kepada manusia, itu butuh untuk menjaga lisan. Dia berpikir dulu, sebelum dia mengucapkan sesuatu, dia pikirkan. Yang dia ucapkan ini bermanfaat atau tidak. Canda di dalam Islam ada, tapi canda yang memberikan manfaat. Ada ilmu di balik itu, lihat candanya Nabi. La yadkhulul jannah ajuz. Sama nenek-nenek, Nabi bercanda. Nenek-nenek, tidak ada di surga itu, tidak ada di surga itu yang masuk surga itu nenek-nenek. Ada tidak di surga nenek-nenek? Saya tanya, ini canda atau bukan? Candaan. Saya tanya, kebenaran atau tidak? Kebenaran, bukan kebohongan. Ini syarat bercanda, kebenaran. Memang di surga tidak ada nenek-nenek. Semua yang meninggal dalam keadaan nenek-nenek dan dia akan dimasukkan ke dalam sorga, dia masuk dalam ke dalam sorga akan menjadi gadis-gadis, ya kan? Tidak ada perkara yang bohong. Nabi SAW juga pernah mengatakan, kata Nabi, saya akan naikkan kamu ke anak-anak onta, ke anak onta betina. Ya sahabatnya tanya, gimana saya mau dinaikkan ke anak onta betina? Anak onta, pikirannya apa? Anak onta, gimana caranya anak onta mau kita tunggangi? Tidak kuat lah, namanya masih kecil, ya kan? Maka Nabi jelaskan, semua onta kan punya induk, berarti kan dia anak juga. Ini kan canda namanya, ya kan? Tapi betul atau tidak? Onta ada induknya atau tidak? Berarti dia anak onta atau bukan? Ya anaknya onta. Tidak bohong. Berbeda sekarang, bohong, dusta, bercanda. Hey, kamu kalau berbuat maksiat, hati-hati kamu, masuk neraka nanti kamu. Tinggalkan maksiat. Oh, tetap bantah-bantah, akhirnya diancam sekalian. Sekalian kamu kalau mau maksiat, jangan alang-alang begitu, jangan sedikit-sedikit. Sekalian kamu maksiat banyak-banyak sekalian, lakukan semua. Biar kamu nanti dilempar ke dalam neraka, kelewatan masuk surga. Dusta enggak ini? Kan orang dimasukkan ke dalam neraka itu apa? Biasa dengerin. Canda-canda yang mengarah kepada menentang Allah. Sorga itu apa? Sorga, ya kan? Kalau kita mau masuk ke sorga, kan melewati neraka, jembatan Siratul Mustaqim ya. Di bawah jembatan Sirat ada neraka ya. Kalau orang maksiat akan dilemparkan ke dalam neraka. Makanya sekalian kalau mau berbuat maksiat banyak-banyak, supaya kalau dilempar kelewatan katanya. La ilaha illallah. Membuat ketawa orang, tapi menentang Allah. Masa ada istilah kelewatan? Kalau kelewatan sampai surga katanya, untung. Ini canda yang ada dusta tidak? Jelas kedustaan. Yang model-model seperti ini nih, wah. Model-model seperti ini. Canda yang di dalamnya terdapat menentang, penentangan terhadap Allah, terhadap Rasulullah, terhadap agama Allah. Harus dijaga lisan. Makanya Allah ingatkan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan berkomentar, jangan dulu bermaukid. Pokoknya jangan bersikap kalau kita belum punya ilmu. Kalau kita belum punya ilmu. Karena pendengaran, penglihatan, hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ya kan? Pakai akal-akalan, agama bukan dengan akal. Membuat tawa manusia. Apa itu yang lagi ngetren itu? Kalau babi, ya lebih tahulah. Dicampur sama sari korma, berarti apa? Bisa netral dong. Ya. Cacing pitanya bisa, jadi mu'alaf. La ilaha illallah. Ini memperolok agama namanya. Ini mempermainkan agama. Jelas kedustaan. Tidak ada kaidah seperti itu dalam syariat. Haram, haram. Berucap tanpa ilmu. Makanya kata Nabi SAW, karena beratnya perkara-perkara yang seperti ini, ikhwah, ya, berat. Antum hidup di zaman yang paling ngetren adalah dai-dai yang suka melawak. Antum hidup di zaman yang dai-dai suka lelucon. Antum hidup di zaman dai-dai yang kalau antum gak ada lucunya, antum gak laku. Berat sekali. Akhirnya banyak yang ikut-ikutan lah. Mulai bikin ketawa-ketawa. Ikut-ikut juga bohongnya. Berat. Makanya beratnya ini, kata Nabi SAW, man yatman li ma bayna lahyaihi wa ma bayna rijlaihi atman lahul jannah. Nabi yang jamin kita. Siapa yang menjamin bagiku, dia bisa jaga yang ada di antara dua dagunya, yaitu mulutnya, dia bisa jaga. Dan dia bisa jaga apa yang ada di antara dua kakinya, yaitu kemaluannya. Dia bisa jaga dua perkara ini, atman lahul jannah. Aku jamin juga dia tentang sorga, masuk sorga. Allah jamin kita. Berat sekali, apalagi di zaman-zaman seperti ini. Wallahul musta'an. Ingat ikhwah, supaya kita terus terjaga, ingat terus tentang pentingnya penjagaan terhadap lisan ini. Sungguh kata Nabi SAW, innal abda la yatakallam bil kalima min khatillah. Sungguh seorang dia berucap dengan suatu kalimat dari perkara yang Allah Subhanahu wa taala murkai, la yulqa biha balan. Dia enggak tahu. Dia enggak sadari. Ternyata ucapan tersebut yahwi biha fi jahannam, bisa melemparkan dia ke dalam neraka jahanam. Jangan campur adukkan masalah agama dengan masalah kedustaan-kedustaan. Mau menyampaikan kebenaran harus dengan dusta? Harus dengan mencela orang lain? Mengejek-ngejek orang lain? Mengejek-ngejek agama? Perkara yang sangat mengerikan. Naam. Oleh sebab itu Islam mengajarkan bagi kita untuk lebih baik diam saja. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia berkata yang baik atau diam saja. Jangan gara-gara ingin supaya targetnya tercapai, dia mengucapkan perkara-perkara yang tidak punya dasar atau perkara-perkara yang hanya membuat guyon saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Dari bentuk baiknya keislaman seorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Nah, lihat majelis-majelis yang sia-sia, majelis lawak, majelis guyon, majelis dai-dai yang mengarahkan kepada tertawa-tertawa saja supaya orang tertawa, supaya orang terbahak-bahak saja. Tidak ada yang memberikan manfaat. Tidak ada yang memberikan manfaat. Yang diingat lucunya, ustadz itu lucu, ustadz itu lucu. Itunya saja yang diingat, bukan ilmu yang diingat. Bukan ilmunya yang diingat. Nah, sebelum kita lanjut ikhwah tentang bagaimana perkara yang berkaitan dengan dakwah dengan sistem seperti ini, yang merusak seperti ini, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwasanya hukum bercanda di dalam Islam itu perkara yang mubah. Perkara yang mubah. Antum tahu mubah tidak? Mubah itu perkara yang boleh, tapi bukan berarti perkara yang boleh itu kalau kita berbanyak-banyak juga boleh. Orang berbicara boleh tidak? Kalau banyak bicara? Ya. Jangankan di mata Allah, di mata manusia saja namanya banyak bicara itu orang. Makan apa hukumnya? Boleh. Minum boleh. Tapi kalau makan terus tidak boleh juga. Canda itu perkara yang boleh. Bercanda itu perkara yang boleh. Bahkan Nabi SAW pernah bercanda. Cuma canda seperti kita sebutkan tadi, al-mazhu fil kalam kal-mizkat fit ta'am. Bercanda dalam sebuah ucapan itu seperti garam saja. Ya. Kalau sayurnya satu panci, ya garamnya sepucuk sendok. Ya. Kalau buatkan masakan relawan, ya relawan banyak ini, ratusan misalnya. Berarti pancinya besar. Jangan kasih sepucuk sendok. Kasih beberapa sendok. Pokoknya dipas-paskanlah supaya ngepres. Supaya rasanya sesuai. Ya kan? Antum bikin doroh 2 jam. Tegang terus. Ya akhirnya orang gak enak juga. Apalagi yang suara ustadznya kecil. Kita bertakwa ikhwah. Sekali lagi takwa kepada Allah. Gak ada tawanya. Gak ada ininya juga. Gak ada seriusnya. Akhirnya apa? Subhanallah wa bihamdiknya itu hanyalah tanda untuk membangunkan orang. Ada tidur semua ada. Ya kan? Boleh diiringi dengan diberikan garam sedikit, ya. Diberikan garam. Ini sudah kultum kuliah 7 menit, bagus kalau 70 menit. Kuliah 7 menit juga dikasih canda yang banyak. Gimana caranya? Ya kan? Seperti garam saja. Berkata Ibnul Mu'taz, "Al-mazhu ya'kulul hayyibah kama ta'kulun narul hatab." Canda itu bisa mengurangi kewibawaan seseorang. Coba kalau ustaz dikenal selalu ketawa. Ketawa terus. Akan berkurang kewibawaannya. Sebagaimana api bisa membakar kayu bakar. Jangan terlalu banyak ketawa. Kalau seorang banyak ketawa, dia sudah jadi koordinator, jadi ini. Setiap ketemu ketawa terus, ya kan? Apalagi kalau ketawanya terus menerus ya. Ini sudah dibawa ke rumah sakit jiwa aja sudah. Sesuai kadarnya. Itu pun kadar mubahnya bolehnya ketika dia di dalamnya kosong dari beberapa perkara. Yang pertama, tidak ada di dalamnya as-sukhriyah. Tidak ada di dalamnya yang namanya perolok-olokan. Mengolok-olok agama Allah. Ya. Boleh bikin orang ketawa, tapi jangan diolok agama Allah. HP ini seperti ini, boleh, tapi jangan sebut jenggot seperti ini. Kamu sebut ini seperti ini, boleh, tapi jangan bilang orang yang melakukan sunnah bilang seperti kambing. Ini kan namanya mencela, ada olok-olokan. Olok-olokan ini, ikhwah, sifatnya orang-orang yang menentang ajaran agama yang Allah turunkan dari zamannya Nabi Nuh. Sifatnya orang kafir di zaman Nabi Nuh, sifat mereka adalah mengolok-olok. Nabi Nuh tidak jawab olok-olokannya. Nabi Nuh cuma mengatakan, In taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Kalau kalian mengolok-olok kami pada hari ini, maka suatu saat kami akan olok-olok kalian. Kapan kita akan olok-olok mereka? Sabar ikhwah, nanti. Di akhirat kita akan olok-olok mereka. Di akhirat tidak ada lagi perkara yang tidak boleh. Semuanya boleh. Termasuk mengolok-olok orang kafir. Dalam surah Al-Mutaffifin disebutkan di tengah-tengah ayat sifatnya orang kafir di dunia, orang mujrim di dunia, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Orang-orang mujrim, penjahat, orang-orang yang bejat, orang-orang yang tidak beres agamanya, mereka mentertawakan terus orang beriman. Hai, sedikit kajian Pak Janggo-Janggo, para manang bembek. Ini kalau Bugis, saya enggak tahu bahasa Makassar. Dibilangi kambing. Ya. Orang beriman diolok-olok. Di akhir ayat, di akhir surah apa ya, ikhwah? Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun 'alal ara'iki yanzurun. Pada hari itu, hari kiamat. Pada hari itu, di akhirat. Pada hari itu orang-orang beriman mentertawakan orang-orang kafir. Di neraka ditertawai. Ditertawa di neraka mereka diolok-olok. Alal araiki yang turun di atas dipan-dipan mereka olok-olok itu orang kafir. Orang mujrim, orang bejat. Jadi sifatnya orang mujrim itu mengolok-olok agama Allah, mentertawakan agama Allah. Makanya kalau kita mau tertawa, mau bercanda, jangan pernah menjadikan agama Allah yang dicanda-candakan. Jangan pernah menjadikan agama Allah yang diperolok-olokkan. Jangan pernah. Mengolok-olok. Tayib. Kemudian diantara hal yang dihindari ketika seorang bercanda adalah ataan, celaan. Mencela orang lain disebut sebagai contoh, disebut dicela. Seperti dalam kajian disebutlah si fulan, oh tentang kejelekan-kejelekan, akhirnya itu si fulan kerdil ini disebut, ketawa jamaah, ya tidak, tawa jamaah. Ini kan walaupun serius, ada seorang dai yang serius terus, lantang. Tapi karena kelantangannya itu justru apa? Bikin orang ketawa. Karena di dalamnya terdapat celaan terhadap orang. Hei kamu si fulan, babi betina. Pernah dengar? Tawa, ketawa. Belum lagi selesai si babi jantan, ya kasusnya si babi jantan itu. Pernah dengar? Ketawa. Masuk. Walaupun serius dia, tapi membuat orang, intinya supaya orang mentertawai. supaya orang mentertawai. Kemudian tidak boleh di dalam canda, di dalamnya terdapat perkara yang menyakiti hati seseorang. Kemudian di dalam canda tidak boleh ada yang bentuk dusta. Sudah, kita sudah sebutkan dalilnya, hadisnya. Ini paling banyak ini. Paling banyak candaan sekarang di dalamnya dusta. Ingat ya, candaan kalau tidak ada dusta, tidak ada ini, tidak ada ini. Ya. Misalnya bentuk teka-teki yang bikin ketawa. Ingat ya, jangan dalam masalah agama. Misalnya bikin teka-teki yang biasa umum biasa. Ya. Kita mau contohkan supaya kita mau berikan dasar boleh atau tidak model-model seperti ini misalnya. Misalnya, ayo gajah itu yang besar apanya? Ayo, gajah yang besar apanya? Oh, jawab salah. Ya kan? Akhirnya gajah itu yang besar kandangnya. Betul enggak kandangnya? Ada dusta enggak? Gajah itu yang besar apanya? Kandangnya. Masa belalainya? Kandangnya. Enggak ada dusta. Memang kandangnya, ya kan? Kandangnya yang lebih besar. Ya. Dan bukan dalam masalah agama, tidak ada pelecehan, tidak ada ini, tidak ada ini. Cuma sekedar ya, canda-candaan aja. Ya. Tapi tidak memperbanyak. Salah juga kalau bikin majelis khusus, undangan, arisan. Arisan, ibu-ibu. Satu jamnya kita gunakan untuk masalah teka-teki. Ya. Salah juga. Ini namanya menghabiskan waktu dengan perkara yang sia-sia. Perkara yang sia-sia. Nah, Nabi SAW bersabda, "La tuktirud dahik, fa innad dahik yumitul qulub." Jangan memperbanyak ketawa, karena ketawa itu akan mematikan hati. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Nah, maka ketika candaan itu ala kadarnya, ya, ala kadarnya. Sebenarnya ala kadarnya ini bahasa Arab dicampur bahasa Indonesia. Ala qadrihi, hi-nya jadinya. Mungkin yang pertama munculkannya orang belajar bahasa Arab mungkin. Ala qadrihi, ala kadarnya. Baik. Dan maknanya benar, sahih. Tidak ada kedustaan, tidak ada pelecehan, tidak ada ini. Maka hal tersebut adalah perkara yang dibolehkan. Makanya dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW ditanya oleh seorang, "Ya Rasulullah, kamu juga bercanda? Engkau juga bercanda ya Rasulullah?" Apa jawaban Nabi SAW? Nabi SAW mengatakan, "Inni la amzah wa la aqulu illa haqqa." Memang aku canda, tapi aku tidak mengucapkan kecuali kebenaran. Semua canda Nabi benar. Semua canda Nabi benar. Iya. Tidak ada kedustaan di dalamnya. Seperti tadi kita contohkan ya kan? Ucapan Nabi SAW, "La ahlimannaka ala waladin naqah." Saya akan naikkan kamu nanti ke anaknya unta. Saya akan menggandengkan kamu ke anaknya unta. Ya memang anaknya unta, ya kan? Tidak ada kedustaan di dalamnya. Dan contoh-contoh beberapa contoh yang lainnya, Nabi pernah bercanda dengan si fulan. Nah, tetapi di atas batasan-batasan syariat. Dan canda atau lawakan yang paling parah adalah canda di dalam masalah agama yang di dalamnya terdapat bentuk sukhriyah wal istihza, olok-olokan dan ejek-ejekan. Olok-olokan dan ejek-ejekan terhadap Allah, terhadap Rasulnya, dan terhadap agama. Nah, ayuhal ikhwah, perlu diketahui bahwasanya asal ejek-ejekan, mengolok-olok agama, itu juga merupakan sifat orang-orang munafik di zaman Nabi. Di hadapan Nabi mereka begini, di belakang Nabi mereka ejek. Ini sifatnya orang-orang munafik. Sampai-sampai orang munafik diturunkan kepada mereka ayat yang membongkar apa yang di dalam hati mereka, berupa ketakutan. Orang munafik takut. Takut apa? Takut diturunkan ayat khusus tentang apa yang ada dalam hati mereka, kalau mereka itu suka mengolok-olok. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yahdharul munafiqina an tunazzala alaihim suratun tunabbihum bima fi qulubihim. Qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun." Allah berfirman, orang-orang munafik takut, khawatir. Ya. Khawatir akan diturunkan kepada mereka satu surah khusus. Takut sekali mereka. Woi, jangan-jangan kita ini selalu olok-olok ini, jangan-jangan nanti ketahuan ini. Turun satu ayat khusus ini gimana ini? Ya. Karena orang munafik begitu. Orang munafik itu biar perentangannya luar biasa kepada Nabi, mereka takut juga. Ya. Mereka takut, takut ketahuan karena banyaknya dustanya itu. Takut. Bahkan setiap ucapan Nabi saja mereka takut. Setiap Nabi mau ceramah takut, setiap Nabi mau ketemu takut, setiap Nabi itu ciri-ciri orang munafik itu. Eh, takut saya kalau ta'alim nanti disinggung lagi Ustaz. Hati-hati. Suka takut kalau merasa. Dalam surah Al-Munafikin Allah sebutkan tentang sifat mereka ini, yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka sangka setiap pembicaraan, setiap lemparan, setiap suara alaihim itu untuk menghantam mereka. Ceramah tentang tidak sedekah, oh saya ini tujuannya ini. Ceramah tentang ini, oh saya lagi dikena ini. Akhirnya tidak ikut taklim, ya kan? Takut sekali. Mereka anggap semua diarahkan ke dia. Nah, sampai-sampai ketika mereka memang suka mengolok-olok agama Allah, mereka khawatir diturunkan satu surah khusus, tunabbihum bima fi qulubihim, yang memberitahukan terhadap apa yang ada dalam hati mereka. Qul, katakan wahai Muhammad, istahzi'u, olok-oloklah kalian. Ditantang orang munafik. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, istihza'lah kalian. Berbuatlah ejek-ejekan kalian. Ini sifat orang munafik. Teruskan ejek-ejekan kalian, olok-olokan kalian. Allah akan mengeluarkan apa yang kalian takutkan itu. Jadi sifat orang munafik itu. Hati-hati. Ada kalimat-kalimat, walaupun kamu dianggap ustaz, walaupun kamu di atas mimbar ceramah, tapi kalau di dalamnya terdapat bentuk pelecehan, olok-olokan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati. Ciri dari ciri-ciri nifaq, kemunafikan. Iya. Contoh orang munafik di zaman Nabi. Lihat. Orang munafik ini beda orang kafir ya. Orang munafik itu mereka gabung sama Nabi. Sholat bersama Nabi. Puasa juga sama Nabi. Ta'limnya juga sama Nabi. Berarti kan kalau zaman kita ya pakai songkok peci-peci hitam juga, pakai songkok putih juga, pakai jubah juga, ya kan? Tapi mereka di belakang Nabi mengatakan, ma'ara qurra'ana haula illa arghabuna butunan wa'adzabuna alsinah wajibabna indal liqa. Di antara mereka berkata, kami tidak pernah melihat orang yang paling lebih rakus perutnya, urusan makan terus diurus, yang lebih suka bohong, suka bohong, suka dusta, yang dia hanya memikirkan diri sendiri, dan orang yang bermuka dua ketika bertemu, kami tidak lihat yang semisal ini dari mereka. Yang dimaksud siapa? Nabi dan para sahabatnya. Ucapan ejekan, Nabi dicela, sahabatnya dicela. Nabi dan sahabatnya dikatakan hanya ngurusi perut, rakus terhadap makanan. Ini ucapan mereka, tapi di depan Nabi tidak berani. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat. Ketika mereka ditanya, kok kalian mengucapkan itu? Ya Allah turunkan ayat, wala in sa'altahum layakulun. Ketika engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, kenapa kok kalian ucapkan ini? Kenapa begini? Kenapa begini? Mereka akan menjawab, innama nakhudhu wa nal'ab. Kami hanya apa? Kami hanya main-main. Kami hanya bercanda. Hanya canda. Hanya main-main, ikhwan, enggak serius. Alasannya ini. Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, jawab, abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ini canda yang paling parah ini, istihza. Apakah terhadap Allah, terhadap rasulnya, terhadap ayat-ayatnya kalian istihza, mengolok-olok, mempermainkan, mencanda-candakan, melawakkan? La ta'tadiru. Jangan kalian mencari udzur, alasan lagi. Faqad kafartum ba'da imanikum. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Berarti orang yang mengolok-olok agama Allah bisa kafir. Makanya para ulama memasukkan dalam nawaqidul Islam al-istihza, mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengolok ulama, orang muslim diolok-olok, dosa besar, tapi bisa-bisa juga sampai ke jenjang kekafiran. Para ulama merinci. Seorang yang dia mencela, mengejek, mengolok-olok ulama, ada dua kondisinya. Kalau yang diolok-olok ini adalah ulamanya dan apa yang dia bawa berupa ilmu, berupa agama, dia kafir, keluar dari Islam. Kalau yang dia olok-olok orangnya, maka itu dosa besar. Itu dosa besar. Contoh diolok-olok orangnya. Alah, masa kita merujuk sama dia? Lihat aja itu, dia dari kecil buta, masa dari mana dia dapatkan fatwa-fatwa? Mengolok orangnya kan? Jenisnya. Ada mengolok agamanya. Itu cuma ulama haid dan nifas. Ilmu yang dicela, pengetahuan tentang haid dan nifas yang dicela. Ya. Ini mencela agamanya, bisa sampai jenjang kekafiran. Ya. Nah. Ini para atau orang-orang munafik ini ucapkan ketika di perang Tabuk. Di perang Tabuk. Baik, jadi berjenis-jenis ya. Asal hukumnya dia bisa sampai ke jenjang kafir, keluar dari Islam, mengolok-olok agama seperti ini. Walaupun seakan-akan dia adalah seorang yang ditokohkan di dalam agama, kapan dia mencela agama, masuk dalam hukum ini. Walaupun berjenggot, menampakkan dia seorang yang sunni, salafi, tapi pakai istilah-istilah yang selalu mengejek-ejek agama. Salafi, dibilang salah pilih. Ya kan? Hayya 'alal falah. Diselewengkan menjadi hayalan saja. Ya ada aja orang-orang yang begitu. Banyak sekali. Pokoknya zaman sekarang ini zaman yang terlalu berenteng-entengan di dalam mengucapkan sesuatu. Dan istihza atau bentuk lelucon-lelucon yang sifatnya begini, wah, suka memaling-memalingkan, itu juga sifatnya orang-orang kafir, orang Yahudi di zaman-zaman terdahulu. Ya kan? Dimaklumi, mereka menyelewengkan supaya jadi bahan ketawaan saja. Ketika dalam Al-Quran dikatakan wa qulu ra'ina, ya, disuruh mengatakan ro'ina. Ro'ina artikan artinya perhatikanlah kami. Coba kalian perhatikan kami. Dirubah menjadi bukan ro'ina tapi ru'una. Menjadi ketololan artinya, berubah makna. Ya kan? Ini banyak sekarang. Ini dirubah menjadi ini. Di zaman Nabi Musa juga disuruh mengucapkan faqulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Katakan hittah. Hittah itu artinya bebaskan kami dari dosa kami ya Allah, selamatkan kami. Nabi Musa suruh kaumnya untuk katakan hittah. Katakan hittah. Mereka malah mengatakan hintah, jadi bahan ketawaan. Hintah artinya gandum. Gandum. Ini ketawalah orang. Tidak minta ampun kepada Allah, tapi dijadikan bahan ketawaan. Ya sekarang kan begitu. Dirubah-rubah kata-kata. Hurufnya dirubah. Nah, Allahul Musta'an. Ini diantara bentuk istihza, perolok-olokan. Jadi ingat ya, wah, kapan di istihza itu juga maknanya alihanah wasukhriyah, ya. Merendahkan, mengejek, mengolok-olok. Ini dasar di dalam syariat kita haram, dosa besar, bahkan sampai kekafiran. Karena memang dasar syariat kita itu dasarnya adalah at-ta'zim, mengagungkan syariat Allah. Allah berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim syai'irallah fa innaha min taqwal qulub." Hal tersebut bagi orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala, itu tidaklah muncul kecuali dari ketakwaan di dalam hati. Ini dasarnya. Nah. Kemudian di antara bentuk juga olok-olokan walaupun dia tidak dengan lisan, dengan perbuatan. Para ulama juga memasukkan hal ini sebagai bentuk ejekan. Melucu, melawak dalam bentuk perbuatan. Contoh, menggambar gambar-gambar Nabi dengan bentuk-bentuk kartun yang sebenarnya jauh dari kriteria Nabi. Seperti itu. Atau ya banyaklah yang model-model seperti ini. Ya. Atau bentuk perbuatan juga yang melanggar syariat ya, bentuk candaan. Laki-laki menggunakan pakaian perempuan. Ini kan ketawa enggak kalau ada laki-laki tampil pakai pakaian perempuan, ketawa enggak antum? Ya bikin ketawa orang kan? Ini kan candaan dalam perbuatan walaupun dia enggak berucap. Tapi ini bertentangan dengan syariat. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina bin-nisa wal-mutasyabbihati bir-rijal. Nabi SAW melaknat seorang laki atau orang laki-laki yang menyerupai wanita, orang wanita yang menyerupai laki-laki, masuk dalam hal pakaian. Ya. Dalam hal pakaian. Nah, ini semuanya masuk dalam sukhriyah, ya, perolokan, istihza, ejek-ejekan. Bermain-main terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk mengejek-ejek agama Allah Subhanahu wa taala, bermain-main dengan agama Allah adalah sistem dakwah sebagian dai yang dia menjadikan, saya enggak tahu istilahnya itu. Ya kayak berpura-pura lah. Itu masalah agama, menjadikan suatu khayalan yang diada-adakan. Contoh seperti ini, antum tahu sendiri istilah, enggak usah disebut. Mau dia seakan-akan di dalam videonya mau memuslimkan orang kafir. Akhirnya pakai video apa? Didatangkan orang muslim yang dia jadi kafir dulu. Pernah ya tayang seperti ini? Kafir dulu. Nah, nanti yang kafir ini dia bawakan alasan-alasan yang dia dadakan. Kenapa dia kafir? Karena begini-begini, agama saya mengajarkan begini. Oh, dibantahlah ustadz ini, dibantah lagi. Itu semua sudah disusun. Ya. Diada-adakan saja. Ini termasuk muhdats di dalam dakwah. Perkara baru dalam dakwah. Tidak ada yang seperti itu. model-model berpura-pura orang Islam, murni Islam, tiba-tiba pura-pura jadi orang kafir, kemudian didebat oleh seorang ustaz, kemudian akhirnya dia bertobat menjadi Islam. Tidak ada yang seperti ini. Ini termasuk olok-olokan di dalam agama. Masih banyak cara dakwah yang lainnya. Sampaikan dalil yang benar. Ini agama yang benar, Islam agama yang benar. Yang masukkan ke dalam surga. Sampaikan seluruh dalil-dalilnya. Kalau mau bantah tentang syubhat-syubhat mereka, datangkan syubhat-syubhatnya. Tidak harus ada orang yang dijadikan orang kafir dulu. Nah, ini diantara dakwah yang merusak. Ya sama. Dakwah diadakan tapi dalamnya terdapat pelanggaran syariat. Anggaplah orang betulan, betulan orang yang tidak berhijab di video, tidak berhijab, disuruh apa untuk diskusi, akhirnya apa, maulah si wanita ini berhijab. Subhanallah, kayak hebat sekali dakwahnya, masya Allah, dikagumi oleh orang yang melihatnya. Tapi sebenarnya apa? Mengajarkan orang kalau begitu itu apa? Untuk bermudah-mudahan di dalam ikhtilaf. Di syuting berdua-duaan. Jelas-jelas ustadznya berduaan sama yang bukan, ya, yang pakaiannya kurang senonoh, tidak berjilbab, berpakaian seksi, kemudian seakan-akan ustadz ini mendakwahi. Di syuting itu kan namanya sengaja. Sengaja mencari-cari tempat untuk ikhtilaf. Ikhtilaf yang ditontonkan lebih parah lagi daripada orang yang tidak tahu. Kamu ustaz tahu dalilnya, apa hukumnya ikhtilaf, tiba-tiba untuk mendakwahi dengan alasan dakwah kepada manusia dibuat seperti itu. Ini bukan dakwah. Ini bukan dakwah, ini merusak. Ya. Naam. La ilaha illallah. Baik. Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah taala berkata, mengolok-olok orang yang konsisten dan istiqamah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya juga hukumnya haram dan membahayakan pelakunya. Mencela ustaz, mencela orang yang berada di atas sunnah, dicela. Ini juga hukumnya haram, masuk di dalam riba ini. Naam. Baik. Kemudian model-model seperti tadi membahayakan, ya. Dan telah kita sebutkan contoh-contohnya. Dan Imam Al-Alusi rahimahullah taala berkata, la khilafa bainal ulama fi hadzal mas'alah, fi hadzal mas'alah, ada khilaf di kalangan para ulama tentang masalah ini, bahwasanya hukumnya dosa besar dan bisa mengeluarkan seorang dari agama. Naam. Termasuk di dalamnya kata Ibnu Nujaim rahimahullah taala, hukumnya kafir jika seorang mensifatkan Allah dengan sifat yang tidak layak bagi Allah. Maha ini, maha ini. Dari mana? Nama-nama Allah itu kaifiyah, apa? Tauqifiyah. Harus ada dalilnya. Ini menetapkan nama Allah, sifat Allah yang sudah tidak ada dalilnya, yang di dalamnya terdapat bentuk perolokan lagi. Bentuk perolokan lagi. Allahul musta'an. Naam. Seperti kalimat, ya, harus dihindari ikhwah. Nanti kalau kalian begitu, rasakan kalian, nanti kalian akan diblender-blender oleh Allah di neraka. Ini kalimat blender, ada blender dalam neraka ini, di mana dapatnya? Kan banyak siksaan yang jelas di mata manusia itu. Itu sudah merupakan luar biasa ngerinya. Di sana ada yang namanya api yang menyala-nyala. Ya. Di sana seorang akan disiksa dengan apa? Ya. Dengan berbagai macam siksaan. Ya. Kulitnya akan hangus menjadi tebal. Kemudian dia akan disiksa, dikembalikan, dihidupkan lagi. Kemudian disiksa lagi. Kemudian banyak sekali jenis-jenis siksaan. Kenapa harus datangkan yang tidak ada dalilnya? Datangkan apa nanti kita kalau melakukan ini betul-betul di blender, mana ada dalil tentang ada blender di hari kiamat di neraka? Nah, atau kamu sudah pesan duluan? Allahul musta'an. Oleh sebab itu ya ikhwah, nasihat kita yang seperti ini dijauhi. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَمِيعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam kitab ini, kitab Al-Quran, yaitu jika kalian mendengar ayat-ayat Allah dikufuri, diingkari, dan diolok-olok, fala taq'udu ma'hum, jangan kalian duduk bersama mereka, jangan putar kaset-kaset mereka ikhwah, jangan lagi buka video-video mereka, cari saja video lain. Jelas-jelas mencela agama, masih dicari lagi namanya, siapa tahu ada yang lain lagi, cari lagi. Fala taq'udu ma'hum, jangan duduk bersama mereka, jangan hadiri majelis mereka, jangan lagi datangi mereka, jangan lagi lihat mereka, jangan lagi dengarkan mereka, hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai mereka berpindah kepada pembicaraan yang lain. Ya, tentunya jika mereka telah taubat, telah jelas mauqifnya bagaimana, sikapnya bagaimana, mengakui kesalahannya. Kalau tetap dalam kondisi seperti itu, ketika sudah banyak tahdiran, ya, ketika sudah banyak peringatan-peringatan, baru dia pura-pura taubat dari ini, tapi masih dalam sistem dakwahnya yang suka, ya, ngawur kesana kemari, suka melawak kesana kemari, masih dalam seperti, ya, jalan seperti itu, fala taq'udu ma'hum, jangan duduk bersama mereka, jangan duduk bersama mereka. Masih banyak tempat-tempat yang betul-betul menyampaikan al-haq, kebenaran. Tidak harus dengan cara-cara seperti itu, cara-cara yang menyelisih syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, saya akan sebutkan beberapa fatwa. Nah, waktu kita baca saya terjemahannya. Hukum orang-orang yang suka begini, ya, mengolok-olok agama Allah. Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala berkata, nas yang sahih telah menegaskan bahwa siapa saja yang memperolok-olok agama Allah atau memperolok Allah setelah sampai kepadanya hujjah, maka dia telah kafir. Berkata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, sesungguhnya memperolok ayat-ayat, memperolok Allah, Rasulnya, hukumnya kafir dan dapat mengeluarkan pelakunya dari agama, karena dasar agama dibangun di atas at-ta'zim, pengagungan. Berkata Al-Qadhi Iyadh, barang siapa yang mengucapkan ucapan keji dan kata-kata yang berisi penghinaan terhadap keagungan Allah dan melesetkan kata-kata untuk makhluk yang sebenarnya hanya layak untuk Allah tanpa bermaksud kufur dan ilhad menyimpang, namun ia berulang kali dan tidak dikenal dia bertobat darinya, maka hukumnya juga kafir. Berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, seandainya ia mengatakan dalam keadaan dia minum khamr atau dalam keadaan dia berzina dan dia menyebut nama Allah, tapi dia menyebutnya dengan maksud melecehkan nama Allah, hukumnya juga kafir. Bisa ya menyebut nama Allah tapi apa? Tapi melecehkan. Ada enggak? Contoh, ya akhi, bertakwa akhi, takutlah kepada Allah. Allah, Allah. Beda enggak ketika ya Allah? Itu kan kita kembali kepada Allah. Kalau ucapan Allah, ini apa? Ini apa? Ejekan. Dia mengucapkan Allah walaupun satu kata saja, Allah. Tapi seakan-akan tidak percaya dengan Allah, seakan-akan mengolok Allah, seakan-akan menjatuhkan Allah, maka dia kafir, keluar dari Islam. Jangan anggap remeh masalah perolok-olokan. Masalah perolok-olokan, masalah yang berkaitan dengan nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Baik. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya tidak mau sebut nama orang-orang yang begini. Pertama, karena saya malas sebut nama orang-orang yang suka mengolok-olok agama Allah di masjid Allah. Yang kedua, saya tidak sebut namanya supaya antum tidak cari tahu nanti yang tidak tahu. Tahu kaidahnya saja. Kapan ada yang seperti ini, maka berbahaya dan jauhi, jangan sekali-kali mendekatinya. Jangan sekali-kali mendekatinya. Nah, antum lebih tahu siapa-siapa yang suka begini, suka ya. La ilaha illallah. Baik, ikhwah. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebelumnya saya dulu yang bertanya. Saya dulu tanya. Pertanyaannya masih bingung. Ada permintaan dari apa? Kesian dari yang ada di sana. Bisa nggak kita jadikan hari penggalangan dana? Sudah kita bisa. Bisa. Kita yang sampaikan. Baik. Sebelum kita masuk tanya jawab, nggak tahu siapa yang bertanya, siapa yang menjawab ini. Kita mau menyampaikan juga kondisi saudara-saudara kita yang berada di Palu. Kebetulan saya juga baru dari Palu. Beberapa hari yang lalu saya tiba. Jadi, insya Allah beritanya sanatnya tinggi lah, Ali. Bukan melalui perantara yang lain. Kondisi di sana, ikhwah, walaupun bisa dikatakan perekonomian ini sudah mulai memulih, berbeda dengan kondisi di Lombok yang agak lebih lambat karena memang mungkin penanganannya juga ini nasional, bantuan dari berbagai tempat, bahkan dari internasional, dari luar negeri juga banyak masuk, walhamdulillah. Tetapi tidak bisa dipungkiri, kebutuhan itu masih sangat banyak. Kebutuhan masih sangat banyak. Antum bisa perkirakan sendirilah, bayangkan sendiri. Bantuan yang datang berupa tenda. Mereka tidak cukup hanya tenda saja. Dari luar negeri tenda-tenda. Anggaplah makanan. Makanan itu berapa? Ya kan? Dibanding dengan kebutuhan mereka yang sama sekali satu orang kebutuhannya itu satu orang habis rumahnya rata dengan tanah. Tidak ada sesuatu pun yang mereka miliki. Seandainya satu orang di antara mereka saja kita kasih jatah. Kita kasih jatah satu orang. Ya, satu orang 100 juta lah. Itu belum tentu dia ya bisa bangkit seperti awal. Tapi kan bukan seperti itu memang kita. Masa orang 100 juta gitu juga enggak ada. Ya. Tapi paling tidak pikiran seperti ini bisa membuka dengan banyaknya orang dan banyaknya kebutuhan. Ya. Itu masih menggugah hati kita. Bagaimana kita ikut harus membangkitkan kepedulian kita terhadap mereka. Dan tim relawan kita dari kawan-kawan kita dan dibimbing oleh ustadz-ustadz kita yang terkumpul dari tim peduli dakwah ini masih terus bergiliran ke sana dan masih tahap menyalurkan bantuan dalam aturan atau dalam kondisi yang sangat penting. Ya. Arahan-arahan yang sangat penting. Kalau tadinya yang penting itu makanan, minuman, Pak Aqua dan Indomie, ya kan yang pertama. Semakin bergesernya waktu, semakin berbeda juga kebutuhan itu. Berbeda. Karena satu pekan berlalu kebutuhan sudah berubah. Yang paling penting beras. Karena alhamdulillah masing-masing sudah apa? Ada dapur-dapur umum, tapi pemasokan beras, ya kalau tadi kan untuk apa beras? Belum punya kompor. Indomie saja dimakan mentah-mentah. Ya. Ya sekarang sudah ada, masing-masing sudah ada kompor, sebagian sudah ada yang ini kembali ke ininya. Nah, apa namanya? Sekarang sudah mulai beras. Nah, sekarang beras pengiriman seperti bahan-bahan dapur, minyak dan seterusnya ditambah dengan kebutuhan yang tidak kalah penting dalam hal keagamaan. Di sini saat-saat orang-orang di luar Islam juga bergerak. Kalau kita sudah kemarin, orang di luar Islam itu waktu-waktu begini yang paling dimanfaatkan. Kalau kemarin biarkan kita yang bawakan bantuan. Nanti waktu-waktu begini sudah agak enak-enak, nah didatangi. Tinggal bawakan sedikit bantuan, rubah agamanya. Berikan masukan. Ya. Ya kan? Ini kita harus lebih semangat lagi kalau begitu ya. Wah. Kita harus lebih semangat lagi kalau begitu. Sekarang yang dilakukan kawan-kawan kita dengan bimbingan ustaz-ustaz kita, selain masih berjalan pembagian sembako, yang terpenting adalah beras dan apa namanya minyak, gula dan semisalnya, masih terus ini, dan masih ada juga beberapa tempat yang memang belum terjangkau, yang berusaha masih kita jangkau. Juga yang terpenting alhamdulillah setiap hari bukan 1-2, bahkan lebih banyak jadwalnya daripada kita. Satu hari setiap pembagian diselingi dengan siraman rohani, kebutuhan rohani, kemudian pembagian buku-buku. Ya kemarin waktu saya ngisi terakhir di sana sebelum pulang, Pak Muhajir bawa alhamdulillah Al-Quran, cuma beliau lupa di mobil. Pas pembagian kita selesai mau pulang, jadi orang asalnya tidak kita beritahu mau beli Al-Quran, mau bagi Al-Quran, tidak ada yang tahu. Cuma masyarakat yang datang, "Ustaz, anakku mau belajar Al-Quran kok dong, adakah Al-Quran?" Alhamdulillah. "Oh, saya baru ingat Ustaz," bilang Pak Muhajir. Dibuka, alhamdulillah ada berapa ratus itu Al-Quran, langsung berebut masyarakat. Berarti menunjukkan kebutuhan mereka bukan sekedar makanan. Mushaf, buku, dan alhamdulillah tulisan guru kita, Ustazul Qarnain, pas sekali. Ya. Tentang musibah, ya, apa namanya, judulnya lupa. Ya. Tentang musibah lah yang jelas. Ini pas sekali untuk kondisi-kondisi seperti ini. Dan juga buku-buku yang lainnya tentang, ya selain itu ya, renungan bermakna dikala musibah melanda, juga tentang Al-Quran, bagaimana Al-Quran bermanfaat. Juga ini banyak sekali buku-buku yang ringan harganya, tapi sangat bermanfaat bagi mereka. Nah, baik, oleh sebab itu kami mewakili, ya saya sendiri peduli dakwah, relawan peduli dakwah. Walaupun ya apa, anggaplah terhadap dakwah begitu-begitu saja, tapi saya juga insya Allah kemarin Pak Muhajir masih lupa, insya Allah juga dapat baju peduli dakwah. Kan jadi relawannya peduli dakwah. Mewakili peduli dakwah, mengajak kembali kepada kawan-kawan semua, ikhwah-ikhwah sekalian, untuk tetap bersemangat di dalam perkara ini. Insya Allah di masjid kita masih menggalang dana, jadi bisa diserahkan ke panitia atau kotak yang telah disiapkan. 6, insya Allah akan disalurkan langsung kepada bagian pendanaan di peduli dakwah atau langsung ke rekening peduli dakwah berikut ini. Ya nanti kan di video kan tinggal ditulis rekening dakwah peduli dakwah berikut ini, BNI Syariah, nomor atas nama peduli dakwah. konfirmasi ke sini. Iya. Baik. Naam. Baik, ikhwah sudah siapkan kotak untuk mempermudah bagi yang punya apa namanya? Dana tunai. Baik. Ingat ikhwah, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah terhadap neraka walaupun dengan menyumbang sebiji korma. Sebiji korma bisa menyelamatkan seorang dari api neraka, apalagi nilainya lebih dari sebiji korma. Naam. Ya, dikeluarkan apa yang ada. Kalau yang tidak ada, bisa ATM-nya diserahkan ke panitia. Baik. Pertanyaan, ini yang jawab antum. Bagaimana hukumnya orang yang mengatakan talafi, kalimat yang sebenarnya salafi, tapi diubah menjadi kalimat candaan yang disebut talafi? Dan bagaimana pula bila olokan-olokan tersebut keluar dari salah seorang dai yang berilmu? Siapa yang bisa jawab? Kasih hadiah. Silakan. Jawabannya, sesungguhnya seorang yang berucap dengan suatu ucapan yang membuat manusia tertawa. Tadi ini tidak ketawa. Melenceng. Berarti hukumnya apa? Dengan mengucapkan kita, dia akan dilancarkan sejauh-jauhnya. Hukumnya boleh atau tidak? Tidak boleh. Ada jawaban lain? Yang pertama, kalau dia main-main tidak canda, tapi terhadap agama, terhadap Tuhan, maka Allah berfirman, apabila dua ayat dan dua suri komunitas terjun, tidak ada terjun, maka tidak ada iman. Maka hukumnya di situ adalah tapi dia bercanda terhadap agama. Dan kalau dia mengucapkan hal tersebut tanpa mengilmui ucapannya, maka Rasulullah SAW bersabda, inna rajula la yatakallamu illa bima la yataghayyaru fiha yajru bila ila an-nar aba ada ma baina al-masjid wal qabr. Sudah, masya Allah, jawabannya ilmiah tapi belum benar. Ini berat ini. Ya. Terus? Sudah? Ada yang lain? Saya gambarkan. Saya mengatakan, kalau orang begini, dia adalah orang yang sholih. Tapi kalau dia begini, maka dia adalah orang yang tolih. Tolih artinya lawannya sholih, bejat. Boleh enggak saya ucapkan begitu? Ini penyimpangan kata. Salafi menjadi talafi. Ya. Hukumnya boleh atau tidak? Tidak boleh. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Fadhol. Jadi, lihat arah ucapan ini. Salafi itu kan bahasa Arab. Ada artinya juga kan? Ya. Salafi juga bahasa Arab. Kalau dia mengucapkan sa'or talafi kepada orang yang salafi, haram. Masa orang salafi dibilang talafi? Ya. Tapi kalau orang yang sudah jelas-jelas bejat, ya. Kemudian dia olok-olok, kita sebut dia bukan sifat orang salafi begitu, tapi itu talafi. Sebagaimana orang soleh dengan toleh. Wa waladun soleh, saya bawakan hadis. Atau anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Syaratnya harus anak yang soleh. Adapun anak yang suka durhaka kepada orang tua, anak yang suka begini, anak yang suka begini, itu bukan orang anak yang soleh, tapi itu anak yang toleh. Boleh? Boleh. Karena itu penyebutan kebenaran. Ya, penyebutan kebenaran, bukan olokan kepada salafi. Kalau dia mengolok salafinya, Oh, salafi itu bukan salafi mereka itu sebenarnya, itu talafi. Nah, itu olok-olokan yang termasuk dosa besar dan mengancam pelakunya. Ustaz, tolong nasihatnya bagi akhwat-akhwat yang sering selfie. Ini sudah nasihat. Jangan sering-sering selfie. Kalau saya ini salah, pertanyaannya salah. Ustaz, tolong nasihatnya bagi akhwat-akhwat yang sering selfie. Nasihatnya salah. Apa pertanyaannya salah? Kalau begitu boleh jarang-jarang selfie dong. Jangan selfie. Bukan sering-sering. Jarang-jarang saja tidak boleh, apalagi sering-sering. Jangan sering-sering. Nanti kalau saya nasihati akhwat, ingat jangan sering-sering selfie. Akhirnya masih selfie. Loh, kenapa kok masih selfie? Ustadz bilang jangan sering-sering, tapi sekali-kali saja. Jangan selfie. Iya. Apa manfaatnya? Nabi SAW bersabda, "Al-mar'atu 'awrah idza kharajat istasyrafaha syaitan." Wanita itu adalah aurat, jika dia keluar maka syaitan akan menghias-hiasinya. Ingat akhwat, syaitan akan menghias-hiasinya. Kapan kamu keluar, maka syaitan akan menghias-hiasimu. Bayangkan, setiap keluar syaitan akan menghiasimu. Laki-laki akan tergoda denganmu. Ini kondisi. Apalagi kamu malah pajang-pajang fotonya di Facebook. Iya kan? Lebih membahayakan lagi. Walaupun pakai cadar, Ustaz. Walaupun pakai cadar, karena Nabi SAW tidak mengatakan al-mar'atu, wanita yang dia pakai cadar itu aurat, enggak. Wanita aurat. Kalau dia keluar, syaitan akan menghias-hiasinya. Makanya kalau ada akhwat jalan sendirian, ikhwah juga tergiur itu. Padahal akhwat terjelek. Jangankan pakai cadar, akhwat kalau terbuka saja, terbuka sudah kelihatan jeleknya, namanya wanita tetap juga menggoda, ya kan? Itulah wanita. Maka wanita itu diperintahkan untuk menundukkan pandangan-pandangannya, dan hendaklah dia juga membuat laki-laki untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka darinya. Nah, pertanyaan yang lain lagi yang jawab. Apa yang harus kita lakukan jika ada seorang yang mengolok-olok agama Allah atau sunnah Nabi Muhammad SAW? Ayo, angkat tangan. Apa yang harus kita lakukan? Ada ini orang olok-olok. Apa yang harus kita lakukan? Tadi sudah penjelasannya. Ayo, angkat tangan. Ahsan. Tadi penjelasannya jangan duduk bersamanya, tinggalkan. Tetapi ada tambahan nasihati. Jika kita mampu untuk memberikan nasihat, maka itu adalah hal yang baik. Fadol. Apakah membakar kalimat tauhid termasuk mengolok-olok agama Allah? Masya Allah. Ini yang tanya kayaknya pembela tauhid ini. Membakar kalimat tauhid dengan tujuan melecehkan termasuk mengolok-olok agama Allah. Ingat ya, kalau membakar itu dilihat tujuannya. Al-Quran saja boleh dibakar. Di zamannya Utsman, ketika sepakat para ulama untuk menyatukan mushaf menjadi mushaf Utsman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, apa yang dilakukan pada mushaf yang lainnya? Dibakar. Mushaf saja boleh dibakar, apalagi la ilaha illallah. Kalimat dua ya, kalimat tauhid ini boleh dibakar kalau ada keperluan. Ya. Kalau dia adalah kalimat tauhid yang memang dia ditulis di buku, kemudian harusnya dihormati, dihormati, diletakkan di atas dan seterusnya. Nah, kalau dia bakar gara-gara punya orang dibakar, ya termasuk mengolok-olok. karena dia tidak suka terhadap kalimat tersebut. Nah, tetapi juga biasanya orang yang membela kalimat tauhid dengan panji-panji lebih memperbanyak simbol kalimat tauhid ini, menjadikan bendera-bendera, justru terjatuh pada perkara ini. Saya tanya Pak, saya tanya Bu, ya. Ketika orang-orang pembela tauhid membuat bendera-bendera, itu sebabnya karena apa? Dia anggap yang tadi mengolok-olok tauhid, membakar kalimat tauhid, satu ya, satu buku yang dibakar atau satu kalimat yang dibakar. Sekarang mereka buat bendera banyak dicetak. Habis mereka demo, di mana itu bendera? Di mana coba? Habis demo di mana? Ada yang ditaruh di sembarangan, ada yang ditaruh di apa namanya, dibuang di got, ada yang ditaruh saya di depan rumahnya, ada yang dijatuhkan di bawah, ada yang kadang jadi lap kaki, ada macam-macam. Tujuannya membela tauhid, cuma satu hari dua hari saja benderanya kalimat tauhid, setelah itu ditaruh sembarangan. Ini justru apa? Melecehkan kalimat tauhid. Si fulan sering mengikuti taklim salah seorang ustaz. Akan tapi suatu kali ustaz tersebut dalam ceramahnya bercanda dan menyebabkan jamaah tertawa. Mungkin lupa beristighfar. Hal ini membuat si fulan merasa salah sakit hati dan sejak itu malas mengikuti taklim ustaz tersebut. Apakah sikap si fulan benar atau salah? Dilihat candaannya. Jika candaannya itu di dalamnya terdapat pelecehan, olok-olokan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, maka tadi fala taqaudu ma'ahum. Jangan lagi duduk bersama mereka selama tidak diketahui dia mengakui kesalahan dan bertobat darinya. Apakah mengganggu orang yang sedang sholat dengan alasan bercanda dilarang dalam agama? Jelas. Orang yang sholat melakukan amalan kebaikan, kenapa dicandai? Jelas merupakan dosa. Bagaimana hukum mengetahui kebenarannya baru dia menyembunyikannya? Misalnya rokok. Mengetahui kebenaran misalnya tidak boleh merokok, ya. Kemudian dia sembunyikan. Kalau dia sembunyikan dalam arti dia menunda, tidak menyampaikan, melihat kondisi sampai pas bagaimana cara menyampaikan, ini hal yang disyariatkan. Kalau dia menyembunyikan dalam artian sudah bisa dia memiliki kekuatan untuk memberitahu, memiliki kekuatan untuk menasihati, tapi dia tidak nasihati, nah ini yang terlarang. Ya. Karena ingat dakwah, dakwah itu pakai metode. Dan semua yang kita tahu harus diucapkan, ini haram, harus disampaikan haram. Nabi SAW bersabda memberikan nasihat kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, ya Ali, wahai Ali, hadithun nas bima ya'rifun, sampaikan kepada manusia dengan perkara yang mereka bisa pahami, mereka bisa ketahui. Aturiduna ayyukadziballahu wa rasulah, apakah kamu mau Allah dan Rasulnya didustakan gara-gara kamu ya ceplas-ceplos mengucapkan ya sehingga mereka mendustakan Allah dan Rasulnya? Jangan ikhwah, sampaikan, lihat waktunya yang tepat, lihat waktunya yang tepat. Saya sering berikan seperti dalam hal-hal seperti ini. Dalam masalah gempa misalnya di Palu dan kejadian-kejadian yang lainnya, saya berikan kadang nasihat, beberapa masukan kepada beberapa kawan yang berdakwah di sana. Ini orang di Palu, kebenarannya mereka itu ya mendapatkan apa? Semacam siksaan, semacam peringatan, ya kan? Tapi kondisi mereka bersedih begini, jangan buru-buru membuat mereka benci kita nanti. Ini adalah azab Allah, harus kita bertobat darinya. Tidak cocok. Mereka lagi sedih sekarang, mereka butuh dihibur. Bagaimana mereka untuk sabar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, mengintrospeksi diri sendiri. Ya, mungkin ini karena kekhilafan kita, pakai ya. Walaupun bukan mungkin, jelas. Tapi pakai kata mungkin, tidak apa-apa. Mungkin ini karena kesalahan kita. Untuk apa? Ya, supaya menenangkan diri-diri mereka, butuh hiburan mereka, ya. Butuh hiburan. Nah, sekarang masalah rokok misalnya, bapak kita ngerokok, saudara kita ngerokok, kita hari-hari menuntut ilmu, kita dapat uangnya dari bapak, pulang-pulang, pak gak boleh merokok, haram. Mana caranya? Ya kan? Harus dilihat kondisinya, dilihat momen yang pas. Misalnya bapaknya lagi sakit, nah makanya harus stop dulu ini rokok. Kan pakai bahasa-bahasa yang indah, yang bisa ya. Nah, sudah masuk waktu salat zuhur. Allah musta'an. Berarti tidak jadi pertanyaan. Baik, saya kira cukup ikhwah. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu dari kekurangan diri kami sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, saya kira cukup. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.